الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد apa hadis yang sahih tentang sifatul ajab lillah? Naam ya Aba Muhammad. Laqad ajiballahu min fulanin wa fulana. Yang lain ya akhi. Tul hadi. Bisalas. Keliru, salah dengar. Ajiba rabbuna min qaumin yadkhuluna al-jannata fi salasil. Ha? Nah. Pernah dengar ada bedak namanya bedak? Apa? Salacil. Kalau ini salasil, jamak dari silsilatun. Nah. Salasila wa aghlala wa sa'ira. Nah, itu salasil. Naam. Ada hadis yang lain yang dhaif, ma huwa ya ma'ruf. Naam ya ma'ruf. Hadis yang lain yang dhaif. Ha? Apa sih? Antum ngomong apa? Ajiballahu. Hah? Apa? Mahafirta. Kaif? Apa maknanya? Tuh. Katanya gak hafal. Maknanya apa? Hah? Ya ma'ruf, ya ma'ruf. Hati Hanafi. Apa itu yang sebuah itu? Yani Allah ta'ajub kepada laki-laki yang sebuah. Sebuah itu condong kepada syahwat, itu sobuah artinya. Ah, condong kepada sobuah itu condong kepada hawa nafsu. Ah. Naam, Hanafi, Hanafi. Jasaduhu huna wa yatakhayyal annahu jalis inda syaykh. Allahul musta'an. Laisa lahu sobwa. Ajiba rabbuna min syabbin laisa lahu sobwa. Daif. Hadis yang lain yang kemarin, siapa yang masih ingat? Hah? عجب ربنا من ذبحكم الضأن في يوم عيدكم. Hadis maudhu. Nah, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari hadis Abdullah bin Mas'ud. Hadis ini hasan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam Sahihul Jami', bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajiba rabbuna." Rabb kami takjub, "min rajulin ghaza fi sabilillah." Dari seorang laki-laki yang berperang di jalan Allah. Fan hazama ashabu, maka para sahabatnya pun kalah. Yakni mereka ini kalah dalam peperangan. Fa'alima ma'alai, maka dia pun mengetahui kondisi tersebut. Melihat teman-temannya terkalahkan. Faraja'a, maka dia pun kembali. Ya, orang ini malah semakin maju dalam peperangan. Hatta uhri qadamuhu, sampai ditumpahkanlah darah beliau, yakni meninggal. Fa yaqulullahu azza wa jalla li malaikati, maka berfirmanlah Allah kepada para malaikatnya, "Unzuru ila abdi, perhatikanlah hambaku, raja'a raghbatan fi ma indi, dia kembali karena mengharapkan apa yang ada padaku, wa syafaqatan mimma indi, dan merasa rindu dengan apa yang ada padaku, hatta uhri qadamu, sehingga ditumpahkanlah darahnya." Hadis ini dihasankan oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah. Baik. Dan kita sudah membaca sedikit berkenaan tentang sifat ta'ajub, sifatul ajab bagi Allah. Dan juga dikuatkan dengan bacaannya Abdullah bin Mas'ud, "Bal ajibtu wa yaskharun." Dan kiraah ini thabitah. Thumma qala al-allamatu Muhammad Khalil Harras rahimahullahu ta'ala, "Wa hadhal ajab." Dan sifat ajab ini, ta'ajub ini, "alladhi wasafa bihi ar-rasul rabbahu huna," di mana rasul mensifatkan Rabb-nya di sini, "min athari rahmatih," adalah dari athar-athar rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. "Wa huwa min kamalihi ta'ala," dan itu termasuk dari kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. "Fa idza ta'akhkhara al-ghaythu," maka apabila terlambat hujan turun, "anil ibadi," dari hamba-hambanya. Mereka sangat mengharapkan hujan, tapi hujan enggak turun-turun begitu. "Ma'afaqrihim," di saat mereka sangat butuh. "Wasiddati hajatin," sangat keras keinginan mereka, kebutuhan mereka kepada air, kepada hujan. Tapi juga tidak turun hujan itu. "Wastaula alaihim al-ya'su wal-qunutu," sehingga keputusasaan itu menguasai mereka. Kok enggak turun-turun begitu? Mereka minta air, minta hujan kepada Allah, kok enggak turun-turun hujannya? Ya. "Wasara nazaruhum," dan adalah pandangan mereka, penglihatan mereka qasiran, itu hanya terbatas alal asbabi zahirah, kepada sebab-sebab yang zahir begitu. Dilihat secara zahir sepertinya tidak ada arti, tidak akan keluar air, tidak akan mendapatkan air. Nah, "wahasibu," dan mereka menyangka, "alla yakuna wara'aha farajun," mereka menyangka bahwa di belakang semua itu tidak ada lagi jalan keluar, "minal qaribil mujib," dari yang dekat yang bisa menjawab, fayajabullahu minhu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ya ta'ajub dari mereka. Padahal faraj itu sudah dekat. Ya. Tapi tatkala dekatnya faraj, tatkala dekatnya jalan keluar, hujan sudah hampir turun, mereka putus asa. Ya. Wa hadza mahallun ajibun haqqan, ini tentunya sesuatu yang ditakjubi. Naam. Idz kaifa yaqnatun? Ya, kenapa mereka itu putus asa? Wa rahmatu wasi'at kulla syai'in, sedangkan rahmatnya itu meliputi segala sesuatu. Wal asbabu li husuliha qad tawaffarat, sedangkan sebab-sebab untuk mendapatkan rahmat tersebut telah sempurna. Ya. Fa inna hajatal ibadi wa daruratahum min asbabi rahmati, sesungguhnya salah satu yang mendatangkan rahmatnya Allah ketika hamba itu sangat butuh. Ya. Mereka dalam kondisi darurah. Itu dari sebab-sebab rahmatnya Allah. Wa kadza du'a, demikian pula di saat kalian berdoa bi husulil ghaiz, agar diturunkannya hujan. Wa raja'u fillah min asbabiha, dan mengharap dari Allah itu termasuk sebab-sebab mendatangkan rahmat. Tapi kalian terlalu cepat putus asa. Wa qad jarat 'adatuhu subhanahu fi khalqi, dan sungguh sudah merupakan kebiasaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap makhluknya. Annal farja ma'al karab, bahwa solusi itu akan datang, jalan keluar itu akan datang setelah al-karab, setelah seorang dalam kondisi sangat kesulitan. Wa annal yusra ma'al usr, dan kemudahan itu datang setelah munculnya kesulitan. Wa anna syiddata la tadum, bahwa kesulitan dan kesempitan itu tidak terus-menerus. Itu sudah menjadi sunnatullah itu. Lan yaglibal yusru, lan yaglibal usru yusrain. Iya kan? Satu kesulitan tidak akan bisa mengalahkan dua kemudahan. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ya, kemudahan itu dua kali, usurnya hanya satu kali. Fa'idhan dhamma ila dhalika quwwatul, na'am. Fa'idhan dhamma ila dhalika quwwatul tija'in wa tam'in fi fadlillah wa tadarru'in ilaihi wa du'a. Apabila digabung lagi dengan, disertai dengan kekuatan perlindungan kepada Allah dan sangat berharap keutamaan Allah, merendahkan diri kepada Allah, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan hanya Allah lah yang bisa memberikan pertolongan kepada mereka. Fatahallahu alaihim, maka Allah akan membukakan mereka min khazaini rahmati, dari gudang-gudang rahmatnya Allah. Ma la yakhtur 'alal bal, apa-apa yang tidak tersangka-sangka, yang tidak kita sangka, yang tidak kita kira, ya, yang kita tidak apa, yang tidak tergores dalam pikiran kita, gitu. Wal kunutu masdaru qanata, kunut itu masdar dari qanata, qanata yaqnutu kunutan, begitu. Wa huwa al ya'su min rahmatillah, ya qanata yaqnatu kunutan, yaitu putus asa dari rahmat Allah. Qala ta'ala wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun, dan barang siapa dan tidaklah putus asa dari rahmat Rabbnya, dari rahmat Allah, kecuali mereka itu orang-orang yang sesat. Qauluhu wa qurbi khiyarihi ay fadlihi wa rahmatihi wa qurbi khairihi, dan dekatnya kebaikan Allah yaitu keutamaan dan rahmatnya. Wa qad ruwiya, dan telah diriwayatkan, dan bahkan ini yang masyhur, ghiyarihi wa qurbi ghiyarihi. Wal ghiyar ismun, isim min qaulika, dari perkataan kamu, ghayyara syai'a fataghayyar, merubah sesuatu maka terjadilah perubahan pada sesuatu itu. Nah, jadi maksud dari riwayat tersebut bahwa Rabb kami takjub dari keputusasaan hambanya dan dekatnya perubahan. Ya nih, perubahan sudah dekat, tapi dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa fi haditsil istisqa, di dalam hadis meminta hujan. Man yakfur billahi yalqal ghiyar, barang siapa yang kafir kepada Allah, dia akan menemui perubahan. Ay taghayyaral hal, berubah keadaannya. Wantiqaluha minas salahi ilal fasadi, dan berpindah dari kebaikan menuju pada kejahatan. Qauluhu azilina qanitin, azilin qanitin, kedua-duanya ini halan, dua-duanya adalah hal. Minad domir al majrur fi ilaikum, dari domir majrur pada kum, kum fi mahalli jar bi ila. Azilina jam'u azil, isim fa'il minal azal, bimakna, maknanya adalah asyiddat wabdiq, kesulitan dan kesempitan. Yuqal, dikatakan azilar rajulu ya'zalu azalan min babi fariha, yakni sama timbangan sorofnya, fariha yafrahu, ya, farhan, ay sorofi dhiqin wa jadbin, bahwa orang tersebut berada dalam kesempitan dan jadab paceklik, ya. Wallahu alam bisawab, yang jelas riwayat yang disyarah oleh beliau ini ternyata dilemahkan oleh para ulama ila huna. Dan walaupun lemah yang beliau riwayatkan, di sana ada hadis bahkan dikuatkan oleh ayat yang menunjukkan adanya sifatul ajab lillahi subhanahu wa ta'ala. Tafadhalu, hafizhakumullah.